Ampun aku atas kesalahanku, minta ampun aku atas dosa-dosaku. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya manusia yang tak lepas dari kesalahan. Ku serahkan hidupku padamu, Tuhan ampuni aku. Ku memohon padamu, tunjukkan jalanmu. Mohon ampun aku jika aku bersalah. Mohon ampun aku jika aku berdosa. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya manusia yang tak lepas dari kesalahan. Ku serahkan hidupku padamu, Tuhan ampuni aku. Ku memohon padamu, tunjukkan jalanmu. Tunjukkan jalan.